Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Telah kita baca dua dari 9 ilal isim garun sarif yang mani'ah yang mencegah isim ditanwin. Yang pertama adalah sigamtal jumu', yang kedua adalah wazan fi'il. Wazan fi'il itu menjadi mani' penghalang isim disaraf bisa bersama alaminya, seperti yang kita contohkan Yazid, Yashkuru, Ahmadu, bisa dengan wasfiyah, dengan sifat, seperti contoh beliau, kata beliau rahimahullah ta'ala, afdalu marartu birajulin afdala min fulan. Bukan afdali tetapi afdala, padahal dia na'at bagi rajul. Birajulin rajul majrur biba, tanajanya kasrah. Afdal na'at bagi rajul, wa na'at yatba al-man'ud fi irabih, dia ikuti man'udnya dalam mi'rad. Tapi di sini afdal jarnya dengan fathah, bukan afdal tapi fathah, afdala. Kenapa dia dijar dengan fathah? Karena dia isim gharib munsharif. Kenapa gharib munsharif? Karena ada mani' yang menghalanginya dari saraf. Apa itu? Kata beliau, afdal mamnu min asraf. Wal mamani'u lahu, apa yang mencegahnya di saraf? Jawabannya, al wasfiyatu, wasfiyah li anna isim tafdil wa wazan fi'il, dan wazan fi'il li anna afdala ala wazan akrama wa akrama fi'il ma'adhi. Nah, berarti kesimpulannya wazan fi'il itu bisa bersama alamiyah, bisa bersama dengan wasfiyah. Kalau semua saya min rahimahullah ta'ala, idhan al-qa'idatu kulus min jaa ala wazni fi'lin fahuwa mamnun min asraf. Ya, semua isim yang datang dengan wazan fi'il maka dia mamnu min asraf. Sawun kana hadha ismu alaman, apakah dia isim alam sama apakah dia isim alam, seperti misal Ahmad. Ahmad kalau dia nama orang, Ahmad kalau dia nama orang berarti dia mamnu sarafnya karena alam, alamiyah dan wazan fi'il. Atau sifatan, atau dia sebagai sifat, seperti afdala tadi. Iya, dia berarti mamnu sarafnya karena wasfiyah dan wazan fi'il. Qala syekh rahimahullah ta'ala, Ahmad yumkinu an yuhawilaha ila sifatin. Ahmad, selain dia nama orang, selain dia nama orang, dia juga bisa kita rubah menjadi sifat. Wa naqulu marartu birajulin ahmada min fulan indani'am. Aku bertemu atau melewati, melintasi seorang yang lebih banyak memuji dibandingkan si fulan ketika mendapat nikmat. Ahmad di sini bukan nama orang, tapi simtahfil artinya banyak memuji. Ya, aku bertemu dengan seorang yang banyak memuji, lebih banyak memuji daripada si fulan ketika dapat nikmat. Kalau sekarang Ahmad di sini isim ghairu musharif, tetapi dia isim tafdhil. Ya, berarti Ahmad di sini mamnu min sharf karena wasfiyah dan wazan fi'il. Ahmad kalau dia sedang jadi nama orang mamnu min sharf karena alamiyah dan wazan fi'il. Kalau dia sebagai isim tafdhil, maka dia mamnu min sharf karena wasfiyah dan wazan fi'il. Samaita, kamu namai ibnaka, nama anakmu yafduru ibnu fulan. Kamu namakan nama anakmu dengan yafduru ibnu fulan. Maka berarti anakmu namanya ghairu musharif. Yafduru huna mamnu min sharf. Tidak bisa ismu ibni yafdurun ibnu fulan, enggak bisa. Dia mamnu min sharf. Kenapa? Dimana? Lil alamiyah wazan fi'il. Ada dua ilat. Pertama, dia isim alam, nama orang, dan wazan fi'il. Ya, fadala yafduru. Juga kalau misalnya kamu namakan anakmu uskut. Sama itu nama ibnaka uskut. Wanadai tahu uskut ibn Muhammad. Mamanilahu min sharaf. Jadi isim ghairu munsharif. Kenapa dia munsharif? Apa yang menjaganya dari sharaf? Lil alamiyah. Alamiyah wazan fi'il. Ayu fi'ilin? Fi'il apa? Fi'il amr. Ya. Berarti kesimpulannya idzan kullu ma kana ala wazni fi'lin fa huwa mamnu min sharaf. Semua nama yang dalam wazan fi'il maka dia mamnu min sharaf. In kana alaman, kalau dia adalah isim alam, nama orang dan semisalnya, maka dia ilatnya adalah lil alamiyah wa wazni fi'il. Ya, kalau nama orang atau isim alam, maka ilatnya alamiyah dan wazan fi'il. Wa in kana wasfan, kalau dia sifat seperti isim tafdhil misalnya, maka ilatnya adalah fal wasfiyah wazan fi'il. Kana wasfiyah dan wazan fi'il. Fala budda min latain, mesti harus ada dua ilat. Ya, wazan fi'il dan wazan fi'il itu ma'al wasfiyah awil aramiyah. Bisa dia bersama wasfiyah, bisa dengan aramiyah. Qala fa in kana isman jamidan, adapun kalau isim itu isim jamid, fa innahu yansarif. Ya, maka dia adalah munsarif. Ini yang kedua, wazan fi'il. Yang ketiga adalah adilan, ijma wazin adilan. Iya, adil. Adil. Adil sama dengan wazan fi'il. Bisa bersama alamiyah, bisa bersama wasfiyah. Adil juga sama dengan wazan fi'il, bisa bersama alamiyah, bisa bersama wasfiyah. Qala an-Nahwi, yani ma kana al-mani' fil 'adl, apa yang mencegahnya itu kan adil, yakni 'udila min syai'in ila akhar, dipalingkan, dirubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lain. Yani min wazdin la wazdin, dirubah bentuknya dari satu wazan ke wazan lain. Ya, kata mereka seperti Umar, awalnya Amir, diadas jadi Umar. Zufar, dari Zafir kemudian diadas jadi Zufar. Zuhal, dari Zahil diubah menjadi Zuhal. Ini maksudnya Udila min syainila ahar. Atau Masna, dari Isnain Isnain jadi Masna. Ruba, jadi Arba Arba jadi Ruba. Ini Udila min syainila ahar. Ya, ini min wazinila wazin. Wa yakunu alaman wa yakunu sifatan. Dan adil ini kadang alam, kadang sifat. Sehingga dia menjaga sarab, bisa bersama alamiah, bisa bersama dengan wasfiyah. Yani yakunu fil alam, ada pada isim alam. Yakunu mani' min sarfi alalamihul adil. Maka penjaga sarafnya berarti alamiah dan adil. Seperti apa? Tadi Umar. Umar bin Khattab an Umara. Umar sebuah musafir, ilatnya dua, alami dan adil. Wa yakunu bil awsaf, kadang pada sifat. Wa yakunu al-mani' min as-sarf, maka yang menjaga sarf adalah wasfiyah dan adil. Seperti masna, sulasa, ruba'. Iya, bil musarif, karena ini wasfiyah dan adil. Wala budda min al-a'mal adil, mesti bersama adil itu min idafati illatin ukhra, mesti disandarkan ke ilat yang lain, ke ilat maknawi, yaitu fil alamiyah, bersama alamiyah atau bersama wasfiyah. Misal fil alam, contoh pada isim alam Umar. Daiman naqra'u an Umara ibn al-Khattab. Limadha qulna Umar, Umara an Umara? Li'anna isim la yansarif. Wal mamani lahu min as-sarf. Apa yang menyebabkan dia terjaga di saraf? Al-alamiyah wal adal. Al-alamiyah kan dia nama orang, isim alam. Adal tadi kata mereka awalnya Amir. Li'anna asla Umar Amir. Umar asalnya Amir. Fa'udila min Amir ila Umar. Ya, dirubah. Dipalingkan dari wazan Amir menjadi Umar. Idzan illat Umar adalah al-alamiyah wal-adl. Nah, saya kira cukup. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.